Sallu ala Nabi Muhammad. Penampilan gaul nganggo topi, kacamata, katoke jin, tapi suarane A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama Shuruki wa fil gurubi, nuruhu yakdi bluk bluk. Aku mau ki liwat, ketoke rotine ijik ning pinggir dalan. Kok kowe ora diwenehi, kan aku lara ati to aku. Lah panitiane pelit banget to kuwi. Eh panitia jikoke roti iki lho, mesake. Ompor menguntal dhewe. Cie cie langsung playon sing lemu, cie. Niki sing dalu menika akan menjadi tema pokok bahasan kita. Paduka apa pundi kowe? Iki sing dimaksud penggalangan dana iki kepiye? Oke, kotak infake kaya anu kae, kaya ada sampah kae. Wes. Panitiane kotak infak ning kene dhisik. Jajar ning kene. Panitia kotak infak rene dhisik. Ayo rene, mbak-mbak iki lho. Kok budek toh? Rene yo, takan dani, tak kaya carane. Rene. Jan. Rasih topek bojo ah pekok kok. Paduka apa pundi? Oh. Aku pengajian mau sangoni ra. Nih, sangone gorene. Sangone dikake saiki wae kok. Malam ini aku mau matre ya pokoknya. Kunjung kon rene kake aku amplope. Wong kiai aku mau kake kunjunge kepiye? Tenan dibati karo kunjung aku. Ini siji-siji. Pokoknya wong kene pengen selamat, bantu wong Palestina minimal siji tok ini iki. Lah ora mulih awas, cangkemmu dunen. Ayo maju meneh. Jane aku karo nyeleksi sing ayu sing ndi ngono ae. Engko sik aja mlaku dhisik. Hei, ngomong-ngomong. Dumeh uang sudah ku kasih, kamu meninggalkan aku. Hari ini meneh. Balene tak ajar muter terus. Ya pareng-pareng den ngono lho. Min kaya pengamen yang lampu merah kae lho. Ayo cuma. Kamu kenapa? Kamu nafsu amat sama aku. Sing lanang ora usah, sing lanang mah aku wae, panemu bae. Yo. Bebek lanang dibuka. Dilebokke YouTube cah iki. Ya Allah. Tak kandhani. Lak jenggot iki bener sunah diingu. Kumis kuwi sunah dikerok. Al khamsu minal fitrah, 5 hal kesucian. Iki sunah untuk diingu pelihara, kumis sunah untuk dikerok, kuku sunah untuk dipotong, bulu ketiak sunah untuk dicabuti, rambut kemaluan sunah untuk dicukur. Tapi ingat dicukur dhewe ya. Jangan ke salon. Jenengmu sapa? Oh, aku ngerti jenenge Irma. Apa ki Irma irenge? Masya Allah. Wis sunah dikerok, diapa dicukur, tapi cukur dhewe, aja ning salon kok item takoni. Ngapa Mas? Cukur, cukur nopo? Jan, rupamu kok jijik to, tem. Ya wis minggat kono cerewet bae. Kok iki balik meneh? Ora. Ya. Kiai kok apian banget ya, masyaallah. Namanya Mbak siapa? Mela, korban sinetron. Jeneng kok Mela. Wis kabeh. Ya. Doreng buahmu itu. Bah, sumuk banget ya. Kowe disangoni, Rong. Kowe cah ngendi? Oh, cah kene ora sida, cah kene. Nah, kene. Laskar ora aji ndi? Ndi kunjung mau? Cong. Wes laskar kuwi pemuda akhirat. Ya. Akhir zaman kok akhirat. Meneh modar. Nah. Ya nggih kas. Lah oleh duit oleh roti to kandhani. Jong rene. Lumo sing go amplop tak kei bathi. Tolong guakno amplope wae, Jong. Jong, kita matuku seragam, Jong. Lah kuwi entuk apa? Serapopo le. Ora usah mikir sangu. Niate ngibadah. Sesuk meneh lak diundang ngaji ora usah mikir sangu. Soale sing mikir sangu kuwi panitia. Tak takon, sok tanggal 6 Januari wis ana gawean rong. Ya, ning pondokku nyewa bis tak ganti bise. Tanggal 6 Januari pengajian ning pondok. Gelem ora? Dijawab saiki, gelem-gelem ora ora, sing teko wong akeh. Sapa ketua panitiane sing nyekel? Ah, le, engko dingane le ya. Santai, engko tak sewake ambulan. Andre itu masih koordinasi untuk besok tanggal 6 di pondok. Mujadah besok. Biasanya aku ngundang artis Aura Kasih Anang Asanti, saiki cukup awakmu wae. Soale ana surupane kaya Kipli. Ndi mau sing nyekel kotak infak mau? Lho sing ngongkon mubeng sapa? Urung tak kongkon kok. Olehmu mung recehan kuwi. Wong kene iki wae ibu-ibu ki 2000 sing rogoh kotang kok. Malah ana sing 1000 barang gambar pati murah, tenan dipecel-pecel nganumu nak ya. Ayo sakniki jenengan lak pengen tenan sumbang saya karo Palestina, duit-duit pira-pira tokke, leboke. Gus Miftahe wani kok. Polisi ini barang ho ngapa nyekeli HP tok. Ayo kabeh muga. Ana iki aku ya penggalangan dana kok mosok ya ora calcul. Kok di wong iki nyah-nyoh. Kayak mbak-mbak iki nyah-nyoh. Iya. Disuwe sing suwe ta. Engko pilih sing ayu sing ndi. Engko tak lamar ge. Pripun? Oh di Zoom. Subhanallah. Ana sing masuk kriteria ta. Tak lamar ge. Tapi ketoke selerane iki sing lemu beliaunya. Ayo niku mubeng, ibu-ibu ngetake duit kabeh. Wis, ora sawedi. Ora ana critane wong sedekah niku kiri, kandhani. Kula niku biasa mulih diamplopi panitia tekan omah entek duit niku men biasa. Kula dum-dum ning dalan, ketemu pengemis kula kek iki, ketemu wong dalan kok kek iki. Wong nyuwun sewu kula pengajian ning sarek mawon kadang-kadang mbak-mbak lonte kula sangoni kok. Tuku mbahmu kuwi ngawur tuku. Emang aku cowok apaan? Aku gratis e okeh kok. Jadi ayo lah, ayo singgah duit kafe di tauke. Salah selembon, Gusti Allah niki bantul kena banjir. Asodaka tutut faul balak, sodaka niku nolak balak. Orang mungkin jenengan kena balak yang jenengan salsel karo Gusti Allah. Pokoknya nyuwun saya ibu, pengen uripe mulya sedekah saya kok. Pak Duko, besok malam minggu paing jamaah kene jangan ngajini pondok ben ngerti. Sewa nobis apa-apa. Lah awakmu ora duit ngomong aku, yen remu gede ora apa-apa. Kalau bendera Gus Karim ngeno lho. Mang jak mriko. Sewange bis ben ngerti. Ini lho umat Islam itu besar. Ini lho jamaah iki akeh. Yen lak ngaji ngen kula mesti seneng. Wingi kula undange Didi Kempot. Wah wong tuwa-tuwa nerok kelagune Didi Kempot apal kabeh. Sewu kutho wis tak lewati mulih Didi Kempot setruk kesel soalé. Ya, kula terangke ayat niki. Lho, kok wis setengah loro? Ya men to. Aku ngaji amplop tak wae lapian banget to aku. Oh, tak rabi kapok lho engko malah. Ibu apa rahimakumullah. Apa sumbangsih yang bisa kita berikan? Wau sing diwaos Ustaz Baihaqi niku surat Al-Hujurat. Niku nerangke ciri-cirine wong iman. Innamal mu'minunal ladina amanu. Siapakah yang dimaksud oleh orang sebagai orang beriman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat? Amanu billah, orang-orang yang beriman hanya kepada Allah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, kerung rampung delok wae lak nyemplungi titik. Delok munyuk gembira lu kowe sangune 100.000. Delok kiai bagus kok 1.000. Larang kiai napa munyuk? Jenengan wae ngajeni kiai napa munyuk? Lah wong delok munyuke 100.000 kok, delok kiai kok 1.000. Ora mutu. Ya ora apa-apa, munyuk kae lak disuguh pisang karo duit milih ndi yo? Pisang. Karena dia enggak tahu duit. Padahal nilainya banyak nonton TV karo ngaji kuwi nilainya akeh ndi? Ngaji ning akeh wong serandaan nonton TV. Ya nonton TV berarti milih pisang apa duit? Pisang. Sing milih pisang wae jenenge munyuk. Berarti lak diundang ngaji malah nonton TV kelas e kaya munyuk. Ngono kuwi kok. Etoke duwe telepon bis. Esuk mangan ngaji yo. Padahal PHP. Ayo le, sak duwe-duwe mule. Tok le ora apa-apa. Bola pelutang kancane. Wes. Ora apa-apa. Bismillah. Bleng bleng bleng. Kamu ngasih gak mas? Oh ini tip abah, pinter. Ini mbak-mbak segini banyaknya ada yang gak masuk seleramu? Wah, anakku rasa selera apa menek aku? Selera banget matamu. Ayo yang dirampungi kita ngaji meneh. Dihitung bare langsung dihitung tak deloke oleh piro. Langsung dihitung. Paduka langsung dihitung. Pake. Bila perlu ngitungin ning kene. Sing adroh nyumbang ra iki. Oke, okay. Sing adroh le, nduk, rene nduk. Aja masih, masih ra semangat. Ayo le, diniati le. So tampil nggonku tak sangoni le. Yo 150 lah. 150. Ayo. Wah, tase gede sini oke apa ora. Jenggote jarang-jarang enggak ya ra apa-apa le. Ale, tok le. Ayo. Ayo. Tak dongake rezekimu lancar. Bojomu ayu. Rondo anak limo. Ayo ayo kabeh. Ayo, Nduk. Tokke, Nduk. Ngetokke ngraga iki suwe banget. Arep ditokke ra metu-metu. Aku lak ngono ki ngerti modusi 2000 iki ngono kira. Lah boleh, so tak sangoni ning pondok le. Tanggal 6 Januari. Ayo Pak Polisi. Iya. Yes. Insyaallah. Iya, iya, iya. Sawenang aku. Ayo polisi gelem ngaji infak wah. Moga-moga Pak Polisi mulih tambah bojo amin. Aja. Wis rong. Ayo ngidang diitung langsung diumumke. Nanti disalurke. Pak Duko ya. Enduk di sini nduk. Moga-moga oleh bojo nduk besok. Yes minimal kaya Pak Duko lah. Boh, adik iki langsung nebak arem-areme dileboke. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa ciri orang yang beriman menurut Allah dalam surat Al-Hujurat? Yang pertama adalah amanu billah, orang-orang yang hanya percaya dengan Allah. Awae dhewe niki nyuwun sewu imane kaya angin, al-imanu karih. Iman kuwi kaya dene angin. Sing jenenge angin iki kadang-kadang banter, kadang-kadang lembut. Lah bahasa kasar kula napa? Iman iki kaya entut. Kadang-kadang banter, tut. Kadang-kadang rono suarane tapi ambune. Iman itu seperti angin. Kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang kencang, kadang-kadang lembut. Lah awake dhewe niku imane nggih ngoten. Mila supaya imane niku ajek mang nyawang kanca-kanca kaya ning Palestina nika. Kelase kaya ngono mawon tasih percaya kali Gusti Allah. Maka mulai hari ini Bapak Ibu tingkatkan imannya. Bagaimana kemudian kita meningkatkan iman? Sahutlah, sambutlah setiap panggilan Allah dengan gegap gembita, dengan penuh kegembiraan. Krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mangkat ning masjid. Itu menyambut panggilan Allah dengan sukacita. Nunggu ini orang kaya ibu-ibu Trimurti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nembe tandur jawabannya apa? Adzan meneh. Krungu adzan, adzan meneh. Kok sone error ta iki ngangung-ngangung iki. Apa? Oh, ana sawangan doro matamu, mau bengi-bengi kok sawangan doro. Amanu billah wa rasulih, dan orang-orang yang beriman kepada rasulnya. Niki ngiras-ngiras Maulid Nabi. Ayo. Melu dawe Kanjeng Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku berarti dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Li, ayo lakoni perkara-perkara sunnah. Perkara-perkara sunnah. Dicontoh sing gampang-gampang wae. Iman karo Rasulullah. Sing ngendeng-ngendeng wae, Li. Umpamane Kanjeng Nabi ora seneng la ono wong ngunjuk nganggo tangan kiwa. Ya awakmu ngunjuke nganggo tangan tengen aja tangan kiwa. Kuwi sunnah enteng ning awake dhewe sering nyepelekke. Tanpa sengaja kita makan dan minum menggunakan tangan kiri yang kata Rasulullah ini adalah sifatnya setan. Ke bapak ibu nyuwun sewu, anake mangan tangan kiri dibenerke, ngeyel tampluk tangane. Ngeyel sampluk cangkeme suwen. Dadi nyuwun sewu, niki kebiasaan awake dhewe iki. Mergo ketoke sunah-sunah sing enteng diremehke. Kudune ngombe nggo tangan tengen awake dhewe nggo tangan enteng-enteng mawon. La yasrubanna hadukum qaima, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Ya lungo. Aja ngerti lah awakmu montrono aja ngerokok. Wong ngerokok kuwi padha karo wong ngombe. Wong numpak montor kuwi padha karo wong adek. Mila lungguh. Golek gonceng nyaman. Sing eneng-eneng mawon. Kanjeng Nabi yang pipis dodok, awakmu aja ngadeg. Wirung kok cawe dok. Cah lanang ki nguyuh ngadeg ora pantes. Apa meneh wong wedok? Suarane sing ra nguwati. Tak wong lanang lak nguyuh piece of cur. Wong wedok piece of yes. Yes ki lak gadis. Kok sing tuwa-tuwa beda meneh piyoh. Soale klepe wis ilang. Wong nguyuh malah ngadeg. Mulih pengajian karo Gus Miftah nguyuh ngadeg mudhun kok motor. Madhep ngulon malah dawa-dawan. Oh. Kadang-kadang ono le gawe angka 8 barang. Iya. Iki piye ta iki? Kuwi ya ora melu Kanjeng Nabi kaya ngono kuwi. Nguyuh gawe angka 8 iki kepiye karo ngene-ngene iki. Kalau kadang-kadang ono nguyuhi leng gangsir barang kaya ta. Aja lak kelu ulah cokot nganomu lak ilang kok malah. Kuwi jenenge apa ora nyunah le. Aku lho sering di anu, nang Klaten wingi kula nang praktek. Bersuci sunah cara Kanjeng Nabi kepiye? Niki. Mumpung niki amanu billah war rasulih. Kencing sunah ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diperhatikan adik-adik semua yang ada di belakang. Ini adalah peragaan perawatan jenazah dan kamu adalah jenazahnya. Carane ngoten niki. Cara kencingnya Rasulullah bertumpu kepada salah satu kaki, baik kaki kanan maupun kaki kiri. Subhanallah, serapopo. Gusti Allah sayang kali awake dhewe. Kok ngompol kok piye to iki? Selak ngompol. Ngene, tak yai, bertumpu kepada salah satu kaki. Duduknya ngene, ini kencingnya Rasulullah seperti ini. Maka kalau kalian berdiri itu sangat-sangat salah. Ya Rasulullah. Bertumbuh kepada kaki sebelah sebelah seperti ini, siji ngadeg kakinya seperti ini. Kuwi begitu nguyuh rampung dalam kitab Risalatul Mahid sunah untuk dipluruti. Ingat menggunakan tangannya sendiri. Kok Pak Dukuh lewat Pak Dukuh tolong pluruti ya. Kalau seperti ini dirasa masih ada air kencing yang masih mengganjal Pak Polisi, itu dibalik lungguhe ning kiwa, sing tengen ditarik. Nah, seperti ini. Pak Mbak, kok ora dibuka-buka ya matamu. Kamu ingin ya. Pasti kalian membayangkan. Ini laki-laki. Lah, artinya apa? Setelah diteliti secara medis, orang yang kencing dengan pola seperti ini itu sikan air seni. Kemungkinan air yang tidak keluar kan jenengan sering toh biasanya bar nguyuh, begitu bar wudu arep salat kok kroso ana maksit, itu masih air kan kadang kroso itu. Apa meneh sing tua-tua di atas umur 30-40 tahun, bar rampung cewek kok rasanya ana maksit, itu masih air kencing. Kenapa? Karena enggak bersih mergo cara nguyuhe salah. Oh, no, no. Setelah itu kemudian istinja bersuci. Yang namanya bersuci itu tidak harus menggunakan air. Lak musim mudan banyu oke yo nganggo banyu diwawihi, lak ora ono isu bisa diganti dengan berbagai macam alat. Contohnya awakmu ning Merapi ana banyu, kowe oleh bersucine nganggo watu. Carane piye nduk yo diusek-useke. Kowe ngomong bundas tahan tempi pisan ke bundas kuwi. Kuwi lho cara agamane awake dhewe kuwi nyuwun sewu Kanjeng Nabi babakan uyuh diatur kok nduk. Mula aku rawani tenan, mending aku weteng kuloro daripada nguyuh sak nggon-nggon. Aku tahu le mulih ning Lampung suwan wong tuaku, numpak kapal feri Merak Bangkaune ning jero kapal feri aku nguyuh, begitu rampung nguyuh, banyune ra mili. Aku andilau, ora dilema dan galau. Mosok ya tak obat abet ke. Malah kaya Pak Dukuh tutul-tutul ke tiang listrik umpama. Kaya item ki mau asini bocah putih, Nduk. Neng gara-gara nguyuh tutul ke tiang listrik kesetrum. Jangan sampai le. Hi, wedi. Sing iso kubur ku sing paling abot siji utang rambayar loro nguyuh ra cewek tak kandani. Wes utang rambayar nguyuh ra cewek sesok kubure abot. Akhire banyune tak enteni kok ora metu. Akhire kula kelingan Pak Polisi kula ngesaki sprit. Apa yang terjadi? Subhanallah, akhire kula nguyuh. Akhirnya kula cewek nganggo sprit. Rasane teng kranyas. Untung ra glegeken. Lah glegeken ya top banget aku iki. Ono kuwi ketemu bojoku takoni dirubung semut mboten mbah matamu kuwi aku. Ini artinya apa? Kita beriman kepada Rasulullah. Ya sing gampang-gampang wae kok. Oh, ngono kuwi to Gus. Nggih. Walaupun kita tidak bisa sama persis dengan Rasulullah. Soale napa? Sing jenenge fotokopi kuwi ra mungkin iso padha karo asline. Sing jenenge rekamane bocah-bocah iki ora mungkin padha karo asline. Foto kuwi lho ora iso padha karo asline. Saiki malah diedit tok. Maka nyuwun sewu, ayu kuwi relatif, Photoshop kuwi alternatif. Ngono kuwi. Insta beauty kuwi alternatif. Wong saiki rupa kaya ngene kaya Sahrini kok piye? Editan. Sahrini iki Sahrono. Jadi niku nyuwun sewu, Bu nggih, deleki anak-anak ini. Kula risih kula. Kalau kemudian kita harus sama persis dengan Rasulullah, memang tak tidak bisa, tapi semaksimal mungkin kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah amanu billah wa rasulih. Kemudian apa? Summalam yartabu. Orang-orang beriman itu tidak punya keraguan di dalam hatinya. Jangan ragu, jangan ragukan dengan calon suamimu, jangan ragu dengan calon istrimu, jangan ragu dengan rezekimu, dijamin karo Allah. Mila sing kanca-kanca iki tak kandhani, aku biarin lamar calon bojoku nduk ditolak karo calon maratuaku. Soale apa? Aku kerja rong rampung, kuliah rong rampung, aku kuliah rong rampung, ora ndek gawean, maratuaku kan mau, sori Mas, gak tak terima. Mergo kowe ora duwe rezeki, urung duwe rezeki, mergo kowe urung nyambut gawe, mergo kowe kuliahmu rong rampung. Nak bojomu mau pakani opo? Aku kok dilawan, langsung tak warahi. Hei, calon maratuaku, rungokno kupingmu. Wani aku, wong gagahe kaya ngene kok. Takono putune, maratuaku ora kowe basa kok. Jos to. Kula matur, "Heh, calon maratua. Asyakku fir rizki, syakku fir rozik." Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Kula ngepek anakmu, yakin rezekiku dijamin karo Allah. Saiki jenengan iso luwih kepenak daripada kula, tapi enggak ada jaminan saya besok lebih buruk daripada panjenengan. Ingat bapak calon maratua, orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki, nomor dua, jalan bayi. Maratuaku mumet toh. Arep ditampa calon mantune ngeyelan. Ora ditampa kok bagus men. Lam yartabu, tidak punya keraguan, Pak Polisi. Pangkatmu munggah apa ora, sing penting kowe nyambut gawe. Urusan pangkat kuwi urusan ana sing ngatur dhewe kok ngopo. Lah kula ngoten mawon. Saya bilang sama istri, jangan pernah kamu mempunyai harapan abah pulang ngaji nggawa duit. Aja mikir. Nah, bisa jadi siji ora disangoni karo panitia, loro tak dum-dum ning dalan aku biasa wali. Apa bangkrut ora? Lho, ini bukan sombong contoh. Lah kowe nganggep aku sombong, aku sembuktekke kok. Ayo. Lah sesuk awakmu ora percaya Pak Dukuh, jak pengajian ning pondok. Orang ribuan semuanya makan tanpa kotak infak. Masalah, maafi muskilah. Lampune mati ya ora apa-apa nyantai wae. Ya ora apa-apa. Wong yo panitiane anggarane cekak kok ya ora apa-apa. Iya ana wong lucu meneh, mbasan mati difoto. Lah lucu banget to kuwi. Kayak jadi foto ya panik ini ya dagilan meneng kok mau urip ra di foto no. Mati di foto kaya kula wingi taman pintar lucu meneng ana wong sak bis nganggo cadar begitu mudun sangka bis foto bersama di depan taman pintar lah sing difoto ki raine sapa ngono lah ya ra ketok ki raine sapa ya dagilan meneng ya aku ya selfie lah bojoku sing ndi lah ra ketok le wong raine dicadari kabeh kok. Kalau kula takoni cadar angsal mboten Gus oleh tapi ora kudu. Sapa sing ngudoke? Wong arepno nganggo cadar mlebu kok mriko panas kok ning Bantul serandaan sejuke kaya kene kok nganggo cadar. Wong arep nganggo cadar ya lumrah sing dipangan kok. Dadi mpleng-mpleng penak lah wong Bantul. Ayo bakmi letek. Alah, nganggo cadar. Lah nguntale kepiye ora iso. Bakul brambang kok nganggo cadar. Halo cemene to iki. Brambange sekilo pinten, Bu? 5000. Tidak punya keraguan. Kemudian apa? Wajahadu. Mereka berjihad. Berjihad menggunakan apa? Bi amwalihim. Mereka berjihad menggunakan harta bendanya. Loh, ngono kuwi, Nduk. Maka kalau kamu lihat sosok laki-laki yang gemar bersedekah, jadikan dia suamimu. Sehartanya saja disedekah untuk Allah. Dia tidak punya keraguan dengan Allah, berarti dia bisa menjadi imam yang baik bagimu. Aku lah randi pulang gak suka kucing. Mana iso nggih gombali bojoku? Dek, aku tanpamu seperti suka kucing tanpamu. Ambiar. Bojoku jawab, "Bah, omonganmu kaya telo, empuk diseret." Wah. saya bulan puasa selalu bilang, jangan berbuka dengan yang manis, tapi berbukalah dengan keluarga. Karena yang manis belum tuh mau dia keluarga. Iya. Ngono kuwi. Wajah itu biar malim, duit-duit sel, rana rugini. Manja bil hasanati falahu asru amsalia. Barang siapa datang membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Yakin. Aku mangan sego kucing zaman kuliah duitku 5.000. Moro ning angkringan. Ana wong moro, Bu, den paring-paring. Ternyata napa nggendong anake ngomong, "An kula 3 dina duit kula 5.000 utuh." Aku bingung to. Arep tak wenehke aku ra mangan, ora tak wenehke kok mesake. Akhirnya napa kula kelingan iki wau, "Manja bil hasanati falau asru amsalihah." Yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Duit 5.000 tak kakek aku ra mangan nih. Mulih ning masjid zaman aku kuliah siswa. Padahal waktu itu sego kucing regane 150 tok. Tak kakek kabeh. Aku percaya karo Gusti Allah. Setelah sholat misa saya berangkat ke alun-alun utara. Waktu itu saya jualan aksesoris, jualan gantungan kunci, peniti, kapur barus, jepet, tambal panci matamu, tambal panci loh, bengi-bengi kok tambal panci ini awan-awan, tambal panci, yura, kok tambal panci. Peniti, cepet. Aku yakin aku mau bar sedekah 5.000 karo wong ra duwe masjid jikiku lancar. Subhanallah. Bar aku dodolan nganti jam 2 bengi. Subhanallah. Belas ora payu. Ku mikir aku, kok iso aku? Poso, awane aku poso, Nduk. Ning kampungku Nyutran Margangsan kidul ngono. Aku poso. Begitu poso malam kedua, aku bomong banyu putih tok. Ngombe banyu putih kok mau potong kruwel. Niki nyata, Pak. Lah kula kon crita sedekah, walah mbok akeh banget. Akhire napa? Malam kedua kula mangkat meneh ning alun-alun utara. Ya Allah, kula mun sedekah, masjid siki kula lancar. Malam kedua zong, malam ketiga zong. Akhirnya aku telung dina. Begitu malam keempat aku ngonek-ngonekke Gusti Allah. Gusti, jarene jenengan wong sedekah niku dilancarke rezekine gara-gara kula sekali mangan kula reso mangan jenengan karepe pripun to, Gusti. Tau ngonek-ngonekke Gusti Allah, Nduk. Jam 12 bengi aku dodol peniti jebat ora payu le. Akhirnya aku lemes kayak aku pingsan, daganganku tak gletake, aku turun ning ngalon-alon utara. Ngono wae jek diwene bonus karo Allah. Begitu aku tangi jam 3 kok awakku anget, apa dikeloni banci tak sampean. Ku opo ya aku? Zaman tahun 2000 niku lah pos besar, alon-alon tuh banyak banci ya polisi. Banci, tapi banjine wis tobat. Tak item kuwi mong. Iya. Akhirnya napa, Pak? Kula subuhan ngimami salat subuh. Kula lali sing kula imami niku masjide wong Muhammadiyah. Kula nganggo kunut. Duh, nek oneke karo tak. Kula menawi teng Trimurti ana NU Muhammadiyah rasa ribut babakan kunut lah. Tapi kula yakin NU Muhammadiyah teng Trimurti ora ana sing ribut babakan kunut. Soale apa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Trimurti sudah jarang yang salat subuh. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma dina fi man hadait. Kan biasanya ini burin jawab amin wa fina fi man nafait belas orang yang jawab aku ngelirik didik oh ternyata masjidnya wong Muhammadiyah rampung sholat aku dionek-onek iki masjidnya Muhammadiyah rasa nganggu kunut daripada tak usir sama masjid ini aku tahun 2000 gara-gara sedekah raih somangan aku kunutan akhirnya nopo aku yakin bahwa Allah akan mengganti dengan apapun yang telah saya lakukan selama itu saya diatkan karena Allah. Akhirnya apa Nduk? Isu-isu bar sholat aku resik-resik nyapu masjid karena aku James Bond jaga masjid dan kebon. Oh keren bro, kula nyapu Pak. Ana ibu-ibu teko, "Gus, assalamualaikum. Lampune mati meneh, Gus." "Oh, urip meneh." Sekere-kere. Akhirnya napa? Bojo kula niku lara teng rumah sakit men seminggu, kula kentekan duit. Saniki bojo kula gawa mulih. "Mbok tulung Gus Miftah tak dongake sinten sesa mari." "Nggih, Bu, alhamdulillah mengki dalu kula dongake." Akate jelas kon ndongake lara ning mergo weteng leh aku mbatin. Yes, mangan. Niku ora kena. Al alimu idza toma ala yaqulul haq, senajan to kiai lek iso ngomong bener, lek duwe toma niku ora iso ngomong bener. Toma ki ora kena, Nduk. Toma kuwi ngarep-ngarep. Mila kiai iki mangkat ngaji ngarep-ngarep disangoni kuwi ora kena. Mila lek iso kiai ngaji ora usah ngarep-ngarep disangoni ning panitiane sing pangerten. Kudune ngono. Tomak niku hurufe telu elek kabeh. Tok, mim, ain. Tok niku bokonge gedhe awake cilik, mim niku ndase gedhe sikile cilik, sing paling medeni ngain cangkeme gedhe wetenge amba. Akhirnya napa? Dalu kula ndongake ya Allah mugi-mugi jenengan paring mari Allah masfihi ya Allah. Sing maune niku lemes niku iso tangi. Begitu rampung ndongake kula lungguh ning ruang tamu, bojone sing ngaturi wae teko nganggo gelas gedhe wedang panas kae ngomong kali kula, "Gus, nyuwun sewu kula mboten gadah wonten toya petak tok modar aku." Mong disuguh banyu panas tok. Persis ning kene banyu teh tok. Kudune adem-adem kaya ngaji teh panas tanpa gula lah enak banget to kuwi mau. Ning nyatane mung kaya ngene tak terima-terimake. Ora apa-apa. Yen nasibku kaya ngene kok. Ora tak pikirke. Jo galak lah pokoke. Ada di kelingan lagune NDE karo. Panjene kowe babu nuruti simbokmu jare yen ra ninja ra oleh dicinta apa kaya ngene rupane wong kere ning mburi dhewe amba cangkeme ta iki le lagune apa le judule kelingan mantan dek kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mini deres ning pipi o a o e akhirnya napa kula mulih Pak Polisi. Saya berjalan dengan gonteng menuju masjid Arab turu. Buku Yasin sing kula cekel niku ndelalah natap yang listrik. Pek tiba, plek ora tak jikuk. Luweh. Gara-gara wetengku luweh banget to. Luweh aku. Begitu ning kamar aku turu ki ra iso kelingan Bu Yasin. Akhirnya tak parani meneh apa yang terjadi subhanallah. Di bawah buku Yasin ku tak angkat ana tewon anyar-anyar. Padahal aku ngliwati tukang becak do main judi. Waktu itu 30303 itu pasal perjudian. Lak ngundang Kiai ra disangoni 378 penipuan. Disangoni isini titik KUHP ayat 1 pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Aku ngerti ndang. Akhire napa? Iki duwite sapa? Kok ana duit ning kono ning isor tiyang listrik kula mbate niki lak duwite cak ora mungkin. Soale apa tukang becak iki biasane duwite letek kaya rupane aku ngono. Ora mungkin. Oh lah awakmu pengen latihan sabar. Kuwi ora tukang becak, tukang sebak, tukang becak kuwi paling sabar sak donya. Aku tau ngerti tukang tabel ora nesu kok. Ngerti becake remuk nyanyi lagu India. Matane, matane, matane ngono. Akhire napa Dan? Uang yang ada di bawah buku Yasin kula mikir iki duwite sapa? Tanteni ana wong lihat mung disompar-sampar didak-idak le. Saya mikir apakah ini kemudian yang dikatakan dengan ma'unah. Napa niku ma'unah pertolongan dari Allah. Kalau mukjizat jelas untuk Nabi dan Rasul. Kalau karomah jelas untuk para awliya. Tapi ma'unah diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Tak enteni. Engko tak cukup ndarani maling, ora tak cukup kok aku butuh duit. Tak enteni ora ana wong ngerti wis sak jam lebih. Akhirnya apa buku Yasin tak tibake ning dhuwur duit, begitu tak angkat duitnya tak gondol. Iya. Carane ngono kuwi, Bro. Halus matamu. Akhirnya kula dugi masjid, telepon abah kula teng Lampung. Bah, kula nemu duit critane ngene-ngene angsal mboten duit niki kula damel maem wong kula telung. Abah kula jawabane apa? Sik le ditunggu sebulan meneh modar, modar aku. Akhirnya duitnya tak gawa ning angkringan nggih jaminan. Duit niki ampun jenengan gunakake riyin. Kulo jamin ke kulo tak mangan. Masya Allah langsung tak sego kucing 15 nih tak kandani. Patang dino ra mangan nih padahal 15 tak pangan. Jajal sak gerubak-gerubak kewe. Setelah sebulan subhanallah uang itu saya umumkan di masjid tawarak-warake orang-orang yang mengakui. Inilah cara Allah menolong kita. Yakin. Makanya jenengan kulo ajak sodako kok pelite ra umum. Merah sugih-sugih jenengan. Gus kulo sodako ngenteni sugih. Ora bakal sugih. Kulo sesuk sedekah lah utang kulo mau lunas ora bakal lunas utangmu tak kandani. Pengen lunas sedekah. Pengen sugih sedekah. Aku mbuktekke. Aku mbiyen kok mobil apik, kredit montore ra wani. Anakku umur 2 tahun, Nduk. Iki Mas Adi aku ra kususu anakku. Akhire mbenbengi aku rebutan susu karo anakku. Ngoto, Bro? Oh, mantuk-mantuk. akhirnya saya membuat konsensus sama anak saya, maka diputuskan di Woidang. Kowe tengen aku iki wae ya. Kayak kudune cangkeme kene ngarep kok kudune. Pak Dukul, jadi saya kayak pengajian yang pondok tolong digawe. Bebas sampai bunyi. Allah, Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya yakin apa yang kita berikan malam hari ini tidak sia-sia. Panitia gawe pengajian ini mboten sia-sia. Endi mau oleh infak oleh piro diumum kayak gini. Di kene ya umum kayak gini. Inilah saatnya kita umumkan. Sedang merokok. Berdiri dan menggunakan tangan kiri. Berarti dia tidak menyimak ngaji. Soale sibuk dengan kota infak. Kok sing cangkeme brawo ya dijak ning pondok ya. Iki lho ana sing 50 rupiah iki jijik banget ta iki. Alhamdulillah. Berapakah yang kita dapatkan malam hari ini? Jawabannya 4.761.000. Wow. Ngisore ditulisi yang separuh lebih dari Gus Miftah tadi. Ya. Rawo sumbange kok sak onone. Terima kasih Pak Dukuh. Mudah-mudahan Pak Dukuh panjang umur. Dadi wong sak donya mati Pak Dukuh urip dhewe. Pak Dukuh tak dongake muga-muga Pak Dukuh panjang umur. Amin. Wong sak donya mati Pak Dukuh urip dhewe. Ha! Wajadu bi amwalihim wa anfusihim. Hartanya. Lah wis kepepet, nyuwun sewu, Islam diragukan, Islam diserang, Islam diagresi militer, kita lawan. Niku jenenge bi anfusihim. Takbir Allahu Akbar. Ngono kuwi di wong Islam. Niku aja galak-galak banget. Aja sak nggon-nggon takbir, aku yo ora seneng ngono kan. Sak nggon-nggon takbir, sak nggon-nggon bungok-bungok yo ngerti nggone. Aku ini mangkat ngaji Magelang ning dalan Allahu Akbar. Kaca mobil tak buka langsung tak jawab. Sami Allahu liman hamidah. Malah kaya wong salat. Santriku jawab Rabbana walakal ham. Ulaika humus shodiqun, mereka itu adalah mereka itulah orang-orang yang jujur yang siddiq yang akan mendapatkan tempat di hadirat Subhanahu wa taala. Mpun jam setengah papat pengajian ini mpun rampung. Alhamdulillah. Pak Dukuh, jenengan kula wene kewajiban saya jamamu diajak pengajian ning pondok nyambung seduluran dulur donya akhirat. Ra teko awas. Pak Dukuh pundi? Mboten wonten. Heh, mboten wonten. Al-Fatihah. Lah ora ana kok ya. Berarti mboten wonten ora ana ta kuwi. Sing cangkeme brawok teko napa mboten? Mboten wonten. Langsung aku bengok. Untuk yang brawok. La ilaha illallah. Weneng aku. Pengajian udan-udan adem e kok asik e kaya. Ya, sik tanggal 6 ya. Kang, di kanu nggih. Mungkin sawange bis. Muga-muga selamat dunyane selamat akhirate, bejo dunyane bejo akhirate. Uripe selamat, matine selamat, hayatus salam mautus salam. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Ayo sing banter, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine uripe selamat, matine selamat, uripe. selamat, mati ne selamat, hayatu salam, mautu salam, mautu salam, hayatu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, ya Allah, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, uri selamatkan kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah, selamatkan anak cucu kami ya Allah, selamatkan masyarakat kami ya Allah, selamatkanlah bangsa kami ya Allah, selamatkanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Wabil khusus malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, berikanlah keberkahan pada hidup mereka ya Allah, menangkanlah mereka dari segala penindasan dan penjajahan Israel yang kau laknat ya Allah. Uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, mati. Matine selamat, uripe selamat, matine selamat ya Allah, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, mati. Selamat. Kalau saya teriak Palestina, Bapak Ibu jawab merdeka. Palestina! Palestina! Palestina! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'a syafi'i wa daraji kami ucapkan ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Gus Miftah dan semoga selamat sampai tujuan. Untuk jemaah ini kita masih ada beberapa door prize dan voucher makan. Ini panitianya ya. Ini Gimana ini Mbak undiannya? Ya, kita mau cari yang bisa mengutarakan isi dari tausiah yang disampaikan sama Ustadz Gus Miftah hari ini. Ini siapa yang harus lengkap? Intinya aja. Ada berapa Mbak itu Mbak? Ini ada 10 Mbak. Berarti 12 orang gak apa-apa, nantinya sambung-menyambung. Sambung-menyambung. Saling melengkapi Mbak. Ya, saling melengkapi. Ayo silahkan 12 orang. Bebas. Gak ada yang maju. Masa iya tinggal panitia. Ya Allah panitianya bejo tenan. Oleh udan. Oleh voucher. Oleh doorpress. Oh no mas mas ya. Terus lho. Arab ya. Monggo. Jamaah dari jamaah ada yang mau ada 2 jilbab cantik. Dan 10 voucher makan. 2 hijab cantik ini. Dari mana Mbak? Dari hijab metamorph. Oh, bagus banget ini bahannya. Iya, create sendiri, jadi gak pasaran modelnya. Ini adalah inisiatif dari pemiliknya sendiri. Kreatif Mbak namanya. Iya, serandakan asli ini. Oh, ini gak ada yang mau maju beneran? Ada 2, boleh 2? 2 orang? Ayo, ayo. Mungkin yang di sana, yang masih bertahan. Boleh 2 orang? Yang ayo Mbak, ayo sana. Mbak, gak apa-apa. Bu, hah? Maju dong Mbak, biar kenalan. Wah gak ada wireless ya Mbak. Gak nyampe kabelnya, jadi kesini baik. Itu alasan yang pasti itu namanya Mbak. Gak nyampe ya Mbak, sini Mbak. Ya sudah, yang mau maju aja, yang mau maju. Yang mau maju aja siapa ini? Monggo. Ada berapa ini? Mas vouchernya ora cukup pinginku. Monggo ibu-ibu, boleh. Ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik. Ini loh ada 10 voucher makan loh. 2 hijab cantik. Mboten apa napa? Mboten apa napa, Bu? Monggo, Bu. Monggo, Bu, pinara, Bu. Mriki lho, Bu, ben disoteng. Nggih, niki titipan dari sponsor kita tadi. Malam penggalang dana untuk Palestina. Sama tadi si ceramahnya nama Bu Citra. Kembali bersodako itu bantu membantu. Iya, salah satu. Hadap sana Bu, biar kita ke tengah. Mbak Arfika, oh. Kepada Mas Ketua Panitia untuk menyerahkan door prize. Mas Rizky, kepada monggo. Ketua Panitia. Ke tengah momen Bu, gak apa-apa. Tengah mereka. Mereka Bu. Nah, mereka Bu. Tangan dong. Ya, ini penyerahan dari hijab metamorph. Masih ada satu lagi dan beberapa voucher. Voucher makan ini. Ya. Voucher makan, pulau jawab. Tapi, ya. Personil Hadros dan kan. Waduh. Berapa itu Mbak? Ada berapa voucher? 10 voucher. Ini kok nambahin terus ditambahin voucher apa Mbak? Nah, nambahin voucher apa ya? Ya boleh, boleh ya. Udah malam boleh soalnya. Boleh ya, ikhlas ya, ikhlas. Ikhlas ya, ikhlas, ikhlas ya. Ikhlas ya, sodako. Orang. Gak apa-apa buat teman-teman dari paguyuban pecinta sholawat Kecamatan Serandakan karena sudah membantu kita. Iya. Ya. Monggo Mas. Boleh jawab, ini Mas dijawab Mas. Dimawon nggih. Dari awal itu Gus Miftah pertama memahamkan kita hujan itu ini kan situasinya tadi hujan. Mari kita terima keadaan ini. Kita terima hujan ini dengan hati kita. Terus yang di intinya itu bagaimana kalau kita sedekah itu harus ikhlas, jangan mengharap imbalan dari Allah. Kan janjinya Allah, Allah akan mengganti sedekah 10 kali lipat. Tapi kalau kita mempunyai niat dari awal, Allah bakal ganti malah kayak tadi 1, 2, 3. Gus Miftah sendiri membuktikan enggak dapat apa-apa. Ngoten mawon. Tepuk tangan, tepuk tangan. Teman sendiri, tepuk tangan. Yang meriah, yang meriah. Untuk penyerahannya kami mohonkan kepada Ketua Generasi Muda Bendo, kepada Mas Topik. Kami silakan. Enggak, Mas Topik. Iya. Selanjutnya masih ada satu lagi nih. Iya, masih ada satu jilbab ini. Siapa ini? Hijab ayo, cantik. Mbak, maju. Buat yang cantik-cantik. Masih ada 1000 orang ini. Tembak. Sini deh, naik sini deh. Wah, cantiknya. Iki panitianya ada yang ngantuk. Lihat ini, Dek. Kalah karo adike. Nek Ustaz Gus Miftah isih nang kene, amin do dicek. Ya, Dek ya. Dikembang tentekanmu kalau, Mbak. Kenalin namanya siapa? Kania. Namanya Dek Kania. Siapa yang mau nunggu? Dari mana? Dari Serandakan. Seneng enggak ngaji hari ini? Seneng, tenane Dek udan-udan. Capek enggak, Dek? Capek? Enggak capek. Loh, yang di sini yang paling dikenal siapa? Enggak kenal semua, Mbak. Iki adiknya Mbak Isna, Bu. Oh, adiknya Mbak Isna, oh, ya pantas. Ya udah, kita berikan kepada siapa ya yang menyerahkan ya? Kepada perwakilan sponsorship. Nah, yang sudah mencari sponsor banyak banget ini. Koornya. Mbak Ananda Intan. Oh, ini Mbak di depan sendiri ternyata. yang dari tadi dibully. Pacarnya Yusuf, Mbak. Di tengah, ya, Dek. Di tengah, Dek. Kalah ayu ra popo ya, Nda. Narsise, jadi sponsor sipon PDD tadi. Betul-betul. Doorpress-nya boleh dibuka, difoto lagi. Dibuka dulu, Dek. Dijereng sama Mbak Nanda. Dijereng. Dibantuin, Mbak. Jangan dapat kata anak-anak Mbak Nanda. Yang gede nanti kayaknya Mbak E. Nah, itu jilbabnya. Cantik dari ya, hijab metamorf. Ya, udah cukup. Udah foto-fotonya. Besok itu jatahnya tanggal 6. Ditunggu Pak Gus Miftah. Ya. Terima kasih kepada Mbak Nanda. Ya, terima kasih buat Dek Kania ya namanya. Kania. Oh, Kania. Hati-hati. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sponsor dan donatur. Ada Banyu Mili Art Concept, Mie Bendo Asli, Cap Garuda, Movie Kita Jogja, kemudian ada Velondri, Surya Mandiri, BMT Mitrama, Handaya Mebel, kemudian ada Versel, ada BMT Arta Sejahtera, kemudian kepada JRM Sound System dan Kasta Production. Dan masih banyak lagi, Mbak. Ya, banyak banget. Nah, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pak Guyuban, pecinta selawat Kecamatan Serandakan. Ya. Besok yang mau join kontak bisa daftar. Tiap apa tadi, Mas? Insya Allah malam Ahad lagi. Oh, setiap malam Ahad lagi. Di mana, Mas? Itu mobil di sekecamatan Serandakan. Marilah kita akhiri acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. وبارك عليه.